Betapa sucinya cinta yang dipadu. Ku serahkan jiwa hanyalah untukmu. Ku dibelai dengan penuh syahdu. Kau bisikkan hasratmu. Kini kau bermohon mengundurkan diri. Pada darah lain kau bercinta lagi. Sayu hati terpaksa terima. Ku berduka kau bahagia. Cinta kau masih memburu cinta. Zahirku gembira, batinku berduka. Cinta suci berulang lagi. Biar aku sendiri. Betapa sucinya cinta yang dipadu. Ku serahkan jiwa hanyalah untukmu. Ku dibelai dengan penuh syahdu. Kau bisikkan hasratmu. Kini kau mengundurkan diri. Pada darah lain kau bercinta lagi. Sayu hati terpaksa terima. Ku berduka kau bahagia. Cinta kau masih memburu cinta. Sekali lagi pada aku kau ingin kembali. Tapi apa daya hendak ku terima. Zahirku gembira, batinku berduka. Cinta suci tak berulang lagi.